ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-151 dari surah Al-A'raf ini, 151 dan setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang Musa dan perjalanan dakwah beliau. Qala rabbi ighfirli wa li akhi. Setelah Nabi Musa meminta pertanggungjawaban saudaranya, dan saudaranya ini memiliki sifat yang begitu lembut, yakni Harun alaihi salatu wassalam. Dan setelah Nabi Harun mengatakan tentang alasannya kenapa kaumnya tetap melakukan itu, ya, ini karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mengindahkan apa yang dinasihatkan oleh Nabiullah Harun. Walaupun Nabiullah Harun senantiasa mengingatkan, menasihati, menuntun mereka, tapi mereka enggan dan tetap terus dengan penyimpangannya. Akhirnya Nabiullah Musa AS mengatakan, Rabbi ghafirli wali akhi, wahai Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku. Istighfar karena maksiat dan dosa yang dilakukan, demikian juga istighfar karena kurangnya apa yang kita lakukan dari kebaikan. Jadi istighfar bukan hanya karena maksiat yang kita lakukan, tapi juga karena kurang sempurnanya apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usaha kita bagaimanapun hebatnya, tetap saja di sana ada kekurangannya. Barakallahu fiikum. Ada saja kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku, yakni Harun, wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Wa anta arhamur rahimin. Rahmat ini dibagi menjadi dua, rahmat yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga rahmat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Amsaka tis'atan wa tis'in. Allah Subhanahu wa taala menahan 99 rahmat untuk para penghuni surganya. Dan satu rahmat dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya, mulai dari diciptakannya makhluk ini sampai hari kiamat. Dibagi di antara makhluk, dibagi ke manusia, dibagi ke jin, dibagi ke hewan, sampai sebuas apapun seekor hewan tidak akan memakan anaknya sendiri. Saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan setelah hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali satu rahmat itu dan menyempurnakannya menjadi 100 untuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. wa adkhilna bi rahmatika. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita doa Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan engkau lah zat yang maha pengasih penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya tentang perlakuan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa rahmah wa dhillah." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan patung anak sapi ijil, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah. Mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan. Baik. Ini adalah kebid'ahan sekaligus kesyirikan. Bid'ah artinya mengada-adakan sesuatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah ini ya ada bentuknya syirik, ada yang bentuknya bukan kesyirikan. Baik. Ada yang menjadikan seorang kafir karena kebid'ahannya, ada pula yang belum kafir karena kebid'ahannya. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Barakallahu fikum. Baik. Maka kebid'ahan yang mereka lakukan adalah kebid'ahan yang mengeluarkan mereka dari keislamannya. Keluar mengeluarkan mereka dari agamanya karena kesyirikan. Innal ladzina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah. Yang mengada-adakan membuat patung anak sapi ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan fil hayatid dunia, di kehidupan dunia ini. Dan kalau tidak tobat juga kehinaan dan kerendahan di hari akhirat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balasi orang-orang yang melakukan iftira, melakukan perkara bid'ah, mengada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bukan dari agama ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya tentang masalah bid'ah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan di dalam agama kita ini yang bukan dari kami tuntunannya, contoh perintahnya, maka amalan itu tertolak. Baik. Jadi ketika kita hendak beramal atau kita diajak oleh seseorang untuk beramal, katanya ini amal soleh, tengok dulu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, mencontohkannya. Kalau tidak, maka jangan lakukan. Baik, walaupun nampaknya itu bagian dari agama atau seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau tidak, maka jangan melakukan. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina," siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kita ini yang bukan dari kami perintah, contohnya, tuntunannya, maka amalan itu pun tertolak. Baik. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun bil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Walladzina 'amilu sayyi'ati tsumma tabu min ba'daha wa aman. Hadis ini buka peluang untuk melakukan tobat. Siapapun yang melakukan kesalahan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maksiat, dosa besar, dosa kecil, apapun yang dilakukan oleh hamba dari penyimpangan ini, kesalahan ini. Walladzina 'amilu sayyi'at tsumma tabu min ba'daha. Kemudian dia tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa amanu, dan kembali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang sangat lebar. Barakallahu fikum. Baik. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas ini, barakallahu fikum, maka pintu tobat masih terbuka. Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala masih. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap menerima taubat seorang hamba selama dia belum dalam kondisi gargara. Gargara itu kalau nyawa sudah diketenggorokan, sudah mengap-mengap dia. Kondisi seperti ini tidak lagi diterima doanya, tobatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang terjadi pada Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Laut Merah. Sudah tenggelam dia, mengap-mengap dia di dalam, baru dia menyatakan imannya di saat nyawanya sudah ditenggorokan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-an, baru sekarang wahai Fir'aun, engkau mau tobat. Sementara pintu tobat sudah ditutup. Dengan kondisimu dalam keadaan gargara itu, Saudi tadi tidak bisa lagi mengatakan apa-apa, gargara. Al-ana wa qala asaita qabul wa kunta minal mufsidin, baru sekarang wahai Fir'aun engkau mau tobat. Baik, sementara dulunya engkau melakukan pengerusakan, melakukan penentangan. Baik. Akhirnya Allah SWT mengatakan tentang Fir'aun, فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari ini yang kami selamatkan adalah jasad. Allah menjamin jasadnya Fir'aun tetap utuh. Untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Bahwa Fir'aun demikian perlakuannya, demikian pula Allah perlakukan dia. Walladzina amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah dosa yang dia lakukan dan tobat yang dilakukan oleh seorang hamba, laghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-alwah. Maka ketika amarah Musa sudah mereda, karena murka luar biasa, marah karena Allah Subhanahu wa taala, cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan mereka, kaumnya yang melakukan penyimpangan. Maka ketika Nabiullah Musa amarahnya sudah reda, walamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-alwah, maka beliau pun mengambil kembali dari batu tulisan. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan batu itu pecah. Ada yang mengatakan tidak. Walhasil intinya Nabiullah Musa mengambil kembali lauh tersebut. Ada yang mengatakan bahwa batu itulah batu dari surga. Walhasil barakallahu fikum, intinya bahwa lauh itu bertuliskan padanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul ladina hum li rabbihim yarhabun. Dan dalam tulisan-tulisan yang terdapat dalam Taurat, dalam lauh ini, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang menjalankannya, wa rahmah, demikian juga rahmat, lilladzina hum li rabbihim yarhabun, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barakallahu fikum. Poin-poin yang bisa kita dapatkan dan jadikan pelajaran untuk kehidupan kita, bahwa kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun untuk diri kita dan memintakan ampun untuk saudara kita. Baik, dan agar supaya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmat-Nya. Poin yang kedua, siapa yang melakukan kebid'ahan, kebid'ahan apapun, kebid'ahan yang mengeluarkan dia dari keimanannya, keislamannya, ataupun kebid'ahan yang masih dia di dalam Islam, baik, dia akan mendapatkan bagian dari murka Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan di dunia. Demikianlah Allah balasi orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Baik. Kemudian berikutnya, Adapun yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun maksiat yang dilakukan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar, kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya, tentunya sebelum dia gargarah. Baik, sebelum nyawa berada di tenggorokannya dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ini dua kondisi tidak akan diterima lagi dari taubat seorang hamba. Walillahilham, kita masih diberi kesempatan untuk taubat dan senantiasa kita taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang kita. Kita sampaikan kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.